Wa farduhu ayil husli syai'an. Ini sudah selesai membahas tentang hal-hal yang menyebabkan mandi, sekarang membahas kefarduan mandi. Jadi kefarduan mandi ada dua. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junub awil haidi lil haid ay raf'i hukmihi. Fardu yang pertama adalah niat, ya, niat mandi. Dan niat mandi ini bagi orang yang junub, orang yang hadas besarnya tidak disebabkan oleh haid atau nifas, dia niat menghilangkan janabah, ya. Dan bagi orang yang haid, dia diharuskan untuk niat menghilangkan haid. Menghilangkan haid dalam arti menghilangkan hukum yang ditimbulkan dari haid, yaitu hadas besar. Auniyatu ada'i fardil gusli au raf'i hadasin awit toharati anhu au ada'il gusli wa kadal gusli li sholati lal gusli fakot. Ada bermacam-macam variasi yang digunakan atau yang sah digunakan niat. Salah satunya adalah niat melakukan kefarduan mandi. Jadi boleh niat mandi dengan niat melakukan kefarduan mandi. Nawaitu ada afardil husli. Atau boleh juga niat menghilangkan hadas. Nawaitu raf'ah hadas. Atau boleh juga niat bersuci dari hadas. Nawaitu toharota an hadas. Boleh juga niat melakukan mandi. Nawaitu ada al husli. Dan boleh juga niat mandi untuk sholat, ya. Nawaitul ghusla li sholat. Jadi saya niat mandi agar sah melakukan sholat. Dan di dalam mandi ini, kalau hanya niat mandi saja, ini hukumnya tidak sah, ya. Hukumnya tidak sah, berbeda dengan wudu. Kalau wudu, nawaitul wudu, ini hukumnya sah, ya. Tapi kalau mandi hanya nawaitul ghusla, saya niat mandi, ini hukumnya tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena ibadah ini, yaitu mandi, ini tidak ada yang membedakan antara mandi yang wajib dengan mandi yang lain, ya. Jadi karena mandi ini adalah salah satu rutinitas, salah satu kebiasaan yang dilakukan setiap hari, untuk membedakannya dengan mandi rutinitas harus ada niat, ya. Dan niat itu tidak boleh hanya mandi saja, harus ditambah mandi untuk menghilangkan hadas besar atau mandi dikarenakan agar sah melakukan sholat. Jadi intinya adalah kalau niat wudu sah walaupun tanpa ada tambahan kata lain, karena wudu tidak ada kebiasaan yang sama dengan wudu, artinya membasuh anggota-anggota tertentu itu hanya terkhusus dimiliki oleh ibadah wudu, berbeda dengan mandi. Wa yajibu an takuna niyyatu makrunatan bi awwalihi awil ayil usli, yakni bi awwali maghsulin minal badan walau min asfalih. Dan seperti halnya aturan niat di ibadah yang lain, niat mandi harus dilakukan di permulaan basuhan, ya, di permulaan basuhan. Jadi anggota badan yang dibasuh bersama dengan niat, maka itu adalah pekerjaan pertama mandi. Jadi basuhan ke tubuh, bila basuhan itu tanpa niat, itu belum dihitung mandi, ya. Jadi basuhan wudu yang disertakan dengan niat itu adalah basuhan pertama mandi. Dan basuhan tubuh itu tidak ditentukan bagian yang mana, boleh bagian atas, boleh bagian bawah, dan lain-lain. Artinya andai kata seorang niat mandi, niat itu disertakan dengan membasuh kakinya, itu juga sah, ya. Karena seluruh tubuh manusia, seluruh tubuh seseorang bila dia memiliki hadas besar, maka semua itu adalah fardu mandi. Jadi boleh menyertakan niat dimanapun dia membasuh anggota tubuhnya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghusli. Ini seperti keterangan yang dijelaskan di dalam pembahasan wudu, yaitu andai kata seseorang membasuh bagian badannya dan dia belum niat, maka dia harus mengulangi basuhan itu. Jadi misalkan saya mandi, kemudian mandi itu basuhannya saya urutkan dari atas ya, dari atas ke bawah. Jadi membasuh kepala, kemudian terus ke bawah hingga kaki. Di saat saya membasuh kepala, saya belum niat. Saya niat saat basuhan sudah sampai ke leher ya. Jadi saya urutkan dari atas, saat air mengalir dari kepala saya belum niat. Setelah air sudah sampai ke leher saya baru niat. Bila demikian maka basuhan leher ini adalah basuhan pertama mandi. Dalam arti basuhan yang saya lakukan sebelum niat ini hukumnya tidak sah. Maka harus mengulangi basuhan itu. Jadi basuhan yang dilakukan tanpa niat harus diulangi. Walau nawa raf'al janabati wa ghusla ba'dil badani thumma nama fastaiqadha wa arada ghuslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyyah. Jadi mandi ini seperti halnya wudu, tidak diharuskan mualah ya. Mualah artinya langsung membasuh bagian seterusnya sebelum basuhan sebelumnya kering. Jadi di sini diterangkan andai kata seorang niat mandi, kemudian sebagian badannya dibasuh, setelah itu dia tidur ya. Setelah itu dia tidur. Setelah dia bangun dia meneruskan basuhan itu, meneruskan anggota badan yang tersisa yang belum dibasuh, itu dia mandinya sah ya. Mandinya sah dalam arti tidak harus mengulangi niat. Jadi mandi yang disela-selai dengan tidur atau yang lain, ini mandinya tetap sah dalam arti tidak mengharuskan niat. Karena memang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa seperti halnya wudu, mandi ini tidak ada syarat mualah ya. Syarat mualah dalam arti tidak harus langsung, dan tidur ini tidak bisa memutus niat yang dilakukan sebelum tidur. Wa tsanihima wallahu a'lamu bishawab.